Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, senang sekali kita bertemu pada hari ini untuk sama-sama kita kembali mengkaji firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala, yang hari ini kita akan mencoba untuk menyelami kedalaman firman Allah subhanahu wa ta'ala yang akan bercerita tentang kondisi yang terjadi nanti pada hari kiamat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfa. Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang gunung-gunung, maka katakanlah Tuhanku akan menghancurkannya pada hari kiamat sehancur-hancurnya. Para pendengar rahimakumullah, ayat ini menceritakan kepada kita tentang kondisi yang akan terjadi nanti pada hari kiamat, yaitu gunung yang akan hancur lebur, yang dianggap sangat kokoh, tidak ada apa-apanya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimat wayas alunaka, mereka bertanya kepadamu, ini banyak sekali kita dapati di dalam Al-Quran. Dan salah satu daripada tujuan Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur adalah untuk menjawab berbagai permasalahan manusia yang terus berkembang pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selanjutnya sekarang dan bahkan nanti sampai hari kiamat. Wa yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya kepadamu tentang ruh itu ada di mana, ya. Banyak sekali dialog yang dilakukan oleh Rasulullah dengan orang-orang yang kufur, orang-orang yang mencoba untuk mengetes Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka bertanya kepadamu tentang ruh, ya kulir ruhu min amri rabbi, katakanlah bahwa ruh itu adalah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, hanya Allah yang tahu. Wa yas'alunaka 'anis sa'ah, kalau mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat, maka katakanlah itu hanya diketahui oleh Allah. Ya, jadi banyak sekali redaksi wa yas'alunaka yang semuanya itu merupakan gambaran dialog yang terjadi antara Rasulullah dengan orang-orang yang bertanya kepadanya. Tidak hanya orang yang kafir, tapi juga dengan orang-orang yang beriman yang ingin mendapatkan kepastian jawaban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yas'alunaka 'anil jibal, secara khusus ayat ini menggambarkan tentang pertanyaan tentang gunung itu, ya. Pada masa Arab dahulu, gunung itu dianggap sebagai sesuatu yang kokoh, yang tidak terfikirkan bahwa gunung itu akan hancur lebur, ya, karena tertanam sangat kuat, ya. Begitu sangat kokoh gunung itu, yang bahkan di dalam Al-Quran sendiri dinyatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwa gunung itu tidak hanya kokoh menjulang di atas tanah, tetapi juga akarnya itu juga sampai sangat kokoh di dalam tanah itu. Jadi bahkan ada yang mengatakan secara ilmu pengetahuan, setinggi apapun gunung yang kita lihat, sebegitu juga tingginya di dalam tanah, ya. Jadi kedalaman akar gunung itu sebagaimana tingginya di atas permukaan tanah, ya. Itu merupakan suatu hal yang sangat menarik yang didapati oleh ilmu pengetahuan, walaupun itu sudah dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran sendiri. Wa yas'alunaka 'anil jibal, ketika orang-orang Arab jahiliyah mempertanyakan tentang gunung yang begitu sangat kokoh, apakah bisa hancur lebur? Faqul yansifuha rabbi nasfa, itu akan dihancur leburkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Allah memberikan jawaban yansifuha, ya, dihancur leburkan ibarat debu yang bertebaran di udara yang tidak ada apa-apanya, melayang seperti angin. Adakah masuk ke dalam pikiran manusia bahwa gunung yang begitu sangat kokoh, ya, yang tidak bisa terkalahkan kekokohannya, ternyata di hadapan Allah dengan kehendaknya akan bisa dibuat seperti debu yang bertebangan. Karena di ayat sebelumnya sudah digambarkan tentang bagaimana kemarahan Nabi Musa terhadap Samiri, sampai beliau mengatakan, ya, fanzur ila ilahikal ladzi zalta 'alaihi akifa lanansifannahu fil yammi nasfa, ya. Tengoklah Tuhan yang kamu sembah, ya, patung anak lembu itu, kami akan lanuharrikannahu, kami akan bakar, sumalanansifannahu fil yammi nasfa, dan kami akan tebar debu anak patung itu yang sudah terbakar ke dalam lautan. Tidak ada apa-apanya. Gunung juga tidak ada apa-apanya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Konon lagi kita manusia yang lemah. Bersama kita studio sudah ada Ustaz Jenal. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Perdana. Pendengar yang dirahmati Allah, ayat 105 ini mengilustrasikan kepada kita bahwa sehebat apapun makhluk Allah, tetap saja menjelang hari kiamat akan punah dan binasa. Pada hari kiamat, sebelum kita dibangkitkan, alam semua ini punah tanpa terkecuali. Bahkan Ustaz Perdana telah menggambarkannya begitu jelas, gunung yang memiliki batu cadas yang begitu besar, ada sebesar rumah, atau gunung yang memiliki tanah yang begitu keras, namun Allah Maha Kuasa untuk menjadikannya bagaikan debu yang tidak memiliki kekuatan apapun. Kita melihat terjadi ketika terjadi peristiwa WTC, tower yang begitu tinggi ratusan tingkat hancur bukan karena pesawat tempur yang menabraknya, tapi karena ada daya ledak hulu di bawah gedung pencakar langit itu yang memang sudah disediakan dan dapat membakar beton menjadi debu, tulang belulang, baja yang begitu kerasnya hancur lumer dan luluh. Dan itu tidak mungkin dilakukan oleh bahan bakar yang bernama aftur. Ini menggambarkan kepada kita bahwa ada hulu daya ledak yang begitu tinggi yang mampu dilakukan oleh manusia untuk meledakkan gedung pencakar langit dalam hitungan beberapa detik saja hancur. Apalagi Allah yang Maha Kuasa. Dan ini juga di sisi lain menggambarkan kepada kita bahwa the real teroris bukanlah Usama bin Laden, tetapi Amerika itu sendiri. Di sisi lain, mereka ingin menyembunyikan kedok mereka, tapi Allah membuka kedok mereka. WTC-7 yang tidak tersentuh oleh pesawat tempur atau pesawat apapun bisa jatuh dengan sendirinya. Ini merupakan bukti di bawah gedung itu telah disediakan hulu bom nuklir daya ledak yang tinggi. Hanya dengan hitungan waktu 10 detik semuanya menjadi hancur dan binasa. Allah membuka kedok, dan semakin tahun peristiwa WTC sangat memalukan Amerika. Pendengar yang dimuliakan Allah, ayat ini menggambarkan kepada kita bahwa makhluk sehebat apapun, manusia segagah apapun, semuanya akan punah dan biasa binasa, tinggallah Allah yang kekal dan abadi. Menyembah Allah membahagiakan, mengadali melawan Tuhan sangat menyengsarakan. Iya, terima kasih Ustaz Jainal. Menarik sekali tadi penjelasan terutama di penghujung ini disampaikan oleh Ustaz Jainal bahwa sehebat apapun yang ada di dalam kehidupan ini pasti hancur dan binasa. Sehebat apapun kita, tetap masa muda kita punya keterbatasan, masa ganteng kita punya keterbatasan. Tidak ada manusia yang selamanya ganteng. Ketika dia sudah berumur, maka kulitnya sudah mulai keriput, ya, sudah mulai menua. Tidak ada manusia, tidak ada wanita yang terus-terusan cantik. Masa mudanya dia cantik, tapi ketika dia menginjak masa tua, maka kecantikannya sudah memudar, bahkan banyak yang hilang sama sekali, tinggal jeleknya saja misalnya. Ya, ini semua menjadi bukti kepada kita bahwa ternyata di dalam proses kehidupan sendiri tidak ada yang kekal. Satu saat kita pasti akan mati. Oleh karena itulah makanya tepat ketika Allah Subhanahu wa taala mencoba untuk mengingatkan kita, "Faminkum mayyuradda mayyatawaffa wa minkum mayyuraddu ila arzalil umri likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'a." Berapa banyak di antara kamu yang Allah matikan, yang Allah tarik nyawanya sebelum dia menginjak usia dewasa atau usia tua. Tetapi berapa banyak di antara kamu yang diberikan oleh Allah kesempatan untuk menikmati masa tua, tetapi dalam kondisi ila arzalil umri likaila ya'lama ba'da in min syai'a, kondisinya balik lagi seperti dia anak-anak, sudah pikun, tidak lagi tahu, banyak lupa, tidak sadar, kencing sudah di tempat tidur, berak di tempat tidur. Itulah kondisi kita manusia. Oleh karena itu, mari pergunakan kesempatan ketika badan masih sehat, pergunakan untuk banyak-banyak melakukan kebaikan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika usia masih muda, maka pergunakan kesempatan itu, karena kita tidak tahu apakah kita bisa mengecap masa tua kita ataukah kita lebih cepat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, bahwasanya segala sesuatu punya masa keterbatasan. Tidak ada manusia yang terus-terusan berada dalam kondisi fit dan kuat. Maka pergunakan kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya untuk melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.